namun bibir tersenyum, berjuta rasa rindu di hati. Hanya kepadamu, hanya pada dirimu, kutemui kedamaian kini. Bersyukur pasrah, sujud aku meminta, Tuhan biarlah dia milikku. Satukanlah kami dengan cinta yang kudus sepanjang jalan kehidupanku. Sepanjang jalan kehidupanku.